Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiyah lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله معاشر المسلمين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله merupakan kebahagiaan dan kesenangan tersendiri ma'asyiral muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk berjumpa, berkumpul semata-mata perjumpaan karena Allah Jalla wa'ala, perjumpaan yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala di hari tidak adanya naungan melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita ketahui bersama, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada naungan melainkan naungan darinya semata. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang yang berjumpa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka alhamdulillah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua di dalam perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perjumpaan karenanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yaitu perjumpaan yang kita semua saling memberi kebaikan satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, yaitu perjumpaan di dalam majelis mudzakarah majelis ilmu, majelis tafaqquh fid din, upaya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk menghilangkan dan menjauhkan dari diri ini kejelekan al-jahal dan kegelapannya. Oleh karena itu, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tidaklah ada sesuatu upaya di dalam kehidupan dunia kita yang sedang kita jalani ini yang paling memberi kebahagiaan dan kesenangan, ketenangan kepada setiap hamba Allah, melainkan adalah berkumpul dalam rangka bermajelis ilmu, dalam rangka mudzakarah, tanasuh satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, majelis yang seperti ini adalah merupakan mazra'atun lil akhirah, merupakan tabungan, tanaman negeri akhirah untuk akhirat kita kelak. Adapun selain daripada itu, ma'asyiral muslimin, adalah menjauhkan dari kebaikan, dari ketenangan, kebahagiaan. Oleh karena itu, kita mengetahui semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sabda beliau, ad-dunya mal'unah, mal'unah, mal'unah, dunia ini terlaknat, terlaknat, dan terlaknat. Illa zikrallah wa aliman wa muta'alliman. Melainkan zikir kepada Allah Azza wa Jal, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan antum sekalian termasuk orang-orang yang menyibukkan ilmu dengan zikrullah, menyibukkan ilmu dengan belajar dan mengajarkannya. Maka inilah tujuan yang hakikiyah, inilah tujuan yang sesungguhnya yang kita inginkan di dalam kehidupan dunia ini, yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari terlaknatnya dunia ini. Oleh karena itu, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, kita semua telah mengetahui betapa besarnya keutamaan yang ada di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, yang tidaklah pantas bagi saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat untuk melalaikan dan meremehkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa majelis ilmu yang seperti ini adalah merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Oleh karena itu beliau menganjurkan kepada kita semua, ala tartau bi Riyadul Jannah. Tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? Naam. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan berbagai keutamaan-keutamaan majelis ilmu tersebut yang mereka di dalamnya bersama-sama upaya membaca, mempelajari Kitabullah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka akan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf bagi kita semua, yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Melainkan turun tidaklah berkumpul suatu kaum di majelis, di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis-majelis ilmu, mereka membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentunya, kemudian mempelajarinya. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah. Naam. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan mencari dan menginginkan ketenangan. Maka ketenangan yang hakikiyah adalah ada pada majelis-majelis ilmu, pada orang-orang yang mempelajari, membaca kitabullah dan hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Juga semua kita menginginkan rahmat dan kasih dan sayang Allah Azza wa Jal kepada kita semua. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, innallaha innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilm ridan bima yasna. Bahwa malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu yang duduk di majelis-majelis ilmu karena meridhai amalan yang sedang mereka lakukan. Wahaffathumul malaikah, di antara maknanya adalah para malaikat mendoakan hamba-hamba tersebut dengan berbagai doa kebaikan. Kebaikan di dalam kehidupan dunianya ini, terlebih-lebih kebaikan di dalam kehidupan akhiratnya. Pengampunan, berkah, keselamatan, kesejahteraan. Naam. Haffathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala sang Khalik yang menyebut nama kita, atasan kita, pimpinan kita, bos kita, di dalam kehidupan dunia ini ketika menyebut nama kita dalam rangka memberikan pujian, sanjungan, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka itu sudah menjadi kesenangan tersendiri, kenikmatan tersendiri. Bagaimana Allah Azza wa Jal sang Khalik yang menyebut nama-nama hambanya karena Allah cinta dan ridha dengan perbuatan mereka. Maka ini keutamaan yang sangat besar, ma'asyirul muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu ayyakum, dari mereka yang bermajelis ilmu, yang berjumpa dan berkumpul dalam majelis ilmu, saling mudzakarah, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling tanasuh alal birri wat taqwa, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saling mengingatkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. Ikhwani fiddin azzakumullah, juga majelis ilmu yang seperti ini adalah majelis yang dapat menghidupkan hati ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat bahwa dengan majelis ilmu, dengan perjumpaan, pertemuan, ijtima' seperti ini, hati mereka menjadi hidup. Naam. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Hanzalah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, ya Rasulullah, malana idza kulluna jalasna indak wa dzakartana hatta ka'annana nara al-jannah, fa idza kharajna min indik ankarna dhalika min qulubina. Faqala alaihi salatu wassalam, law tadumuna ala ma takununa indi wa fi adh-dhikr la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, walakin ya Hanzalah sa'atan sa'atan. Kata sahabat Hanzalah radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, bagaimana kami para sahabat-sahabatmu ini apabila kami duduk di sisimu dan engkau mengingatkan kami dengan nasihat-nasihat, wasiat-wasiatmu, ka'annana narul jannata ayanan, seakan-akan kami melihat surga itu dengan mata kepala kami, ya Rasulullah. Tetapi apabila kami telah keluar dari sisimu, ya Rasulullah, yakni selesai dari majelis, kemudian aktivitas duniawiyah. Angkarna dzalika min qulubina. Seakan-akan hati ini kembali mengingkari apa yang telah kami saksikan. Dari surga itu seakan-akan kita melihatnya. Subhanallah. Demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa mengagungkan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, ijtima', pertemuan karena Allah, saling mudzakarah, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sekali lagi merupakan keutamaan majelis-majelis ilmu. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Seandainya engkau terus berada pada kondisimu ketika engkau berada di sisiku, yakni seandainya engkau mempertahankan kondisi tersebut ketika berpisah dengan Rasulullah, beraktivitas duniawiyah, tapi senantiasa engkau dalam zikrullah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mudzakarah, munasahah satu dengan yang lainnya. Seandainya kalian melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la safahatkumul malaikah, maka niscaya para malaikat-malaikat Allah akan mendekat dengan kalian sekalipun kalian di atas tempat-tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Maka para malaikat-malaikat Allah senantiasa mengiringi kalian. Walakin ya hamdalah sa'atan-sa'atan. Akan tetapi ya hamdalah waktu-waktu. Naam. Maksud daripada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sa'atan-sa'atan. Naam. Memang pada kenyataannya kalian hidup di dunia ini, jangan kalian pun dituntut untuk menjalankan dunia kalian, mencari rezeki Allah, mencari nafkah, melakukan aktivitas duniawiyah. Itu adalah sunnatullah yang menuntut kalian. Tetapi jangan sampai hal itu melalaikan kalian dari ilmu, dari majelis-majelis ilmu, melalaikan kalian untuk saling mudzakarah, saling munasahah, saling mengingatkan, saling menasihatkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah tekankan pada kita semua untuk mencari apa yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat kita, sekalipun Allah menyatakan jangan lupa bagianmu di dunia. Apa maksudnya? Sekalipun engkau beraktivitas dengan dunia ini, jangan sampai aktivitas dunia kalian mengharuskan kalian melalaikan akhirat dengan menghalalkan segala cara, dengan meninggalkan ilmu, majelis-majelis ilmu. Jangan sampai demikian. Wala tansa nasibaka minad dunia. Maka manfaatkanlah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalian. Dan utamakanlah mencari apa yang mendatangkan kebahagiaan untuk negeri akhiratmu. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya yang menunjukkan bahwa majalisul ilm, ijtima' dalam rangka mudzakarah wal munasahah adalah suatu amalan yang yuhyi al-qulub, amalan yang menghidupkan hati ini dan melembutkan hati ini, bahkan melembutkan hati yang keras, menghidupkan hati yang telah mati waliyadzubillah. Oleh karena itu sekali lagi ikhwani fiddin azzakumullah, jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun sesaat dari waktu tersebut, hendaklah kita berusaha dan berupaya memanfaatkannya pada hal-hal yang memberi kebaikan di dunia kita, terlebih-lebih akhirat kita di yaumul qiyamah kelak. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang telah antum ketahui bersama bahwa pembahasan kita di dalam daurah ilmiah ini insyaallah taala adalah kokoh di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhaj salafiyah. Maka walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang memiliki andil di dalam terlaksananya daurah-daurah seperti ini, yang sepantasnya untuk dibesarkan dan disemarakkan. Naam, apalagi di zaman-zaman fitan yang seperti ini, di zaman-zaman yang terus fitnah berkembang merajalela dan dapat masuk pada siapapun dan mempengaruhi dirinya, merubah pola pemikirannya waliyadu billah, baik dalam perkara akidahnya ataupun dalam perkara ibadahnya atau di dalam perkara manhaj dan dakwanya. Nah, maka tidak ada jaminan dengan fitnah yang semakin terus berkembang, dan memang demikianlah sunnatullah, merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani fiddin azzakumullah, untuk kemudian Allah jalla wa ala menyaring, memilih dari hamba-hamba Allah yang jujur dan benar di dalam dakwanya di atas ahlus sunnati wal jamaah, di atas manhaj salafi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala terus menyaring dan menyaring. Ini merupakan hikmah dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyiba. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kalian di atas apa yang kalian berada padanya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala hendak melihat, hendak memisahkan yamizal khabitha minat tayyib, mana yang buruk dari yang baik, mana yang batil dari yang hak. Naam, demikian sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita semua di dalam pengakuan kita sebagai kaum mukminin, sebagai ahlus sunnati wal jamaah, sebagai salafiyin, hendak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang benar-benar dalam pengakuannya tersebut dan siapa yang dusta. Naam. Kalau ada yang berkata, ya ustaz, kalau demikian bagaimana untuk membedakan siapa yang benar, siapa yang yang batil, siapa yang jujur, siapa yang dusta? Semua menyatakan diri sebagai ahlus sunnah, semua menyatakan diri sebagai salafiyin. Maka di sini, ikhwani fiddin a'azzani Allahu ayyakum, kita akan menjelaskan insyaallah ta'ala dari usul prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang akan membedakan mereka dari yang lainnya. Naam. Dari berbagai prinsip-prinsip tersebut, kita akan bisa membedakan siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang benar dan siapa yang batil. Oleh karena itu, kita akan jelaskan insyaallah usul prinsip-prinsip tersebut dengan mengacu pada sebuah kitab yang dikarang oleh Asy-Syeikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala, yang diberi judul dengan Usulud Da'wati Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Naam. Yang kita akan bacakan insyaallah ta'ala prinsip-prinsip tersebut yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, ada 10 prinsip. Namun tidak meniadakan prinsip-prinsip yang lain yang dijelaskan oleh para imam-imam kita, para ulama-ulama kita ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Maka dengan memahami prinsip-prinsip ini, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah dengan izin Allah kita semua dapat kokoh di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah, di atas da'wati salafiyah ini, sampai kita berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum sekalian dan kita semua kokoh di atas manhaj ini sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Penulis kitab ini Fadilatul Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Beliau adalah salah seorang alim penuntut ilmu mujtahid yang telah meninggal dunia di umur yang masih muda rahimahullah, tetapi telah dipersaksikan oleh para ulama-ulama di zaman beliau dari guru-guru beliau memiliki kecerdasan yang tinggi dan semangat yang sangat tinggi terhadap ilmu, terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dengan umur yang muda tersebut dan juga menunjukkan pada kesungguhan beliau, yaitu beliau memiliki berbagai karangan-karangan, tulisan-tulisan. Naam. Kita tahu kitab Al-Hujajul Qawiyah, hujah-hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa dakwah tauqifiyah bukan ijtihadiyah. Dakwah harus dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas ijtihad. Juga kitab beliau Daruratul Ihtimam Bisunan Nabawiyah, daruratnya untuk bersemangat dan perhatian, semangat untuk mengamalkan, menegakkan sunnah-sunnah Nabawiyah. Naam. Dan kitab beliau tentang bid'ah, sunnah dan bid'ah dan pengaruh keduanya terhadap umat. Dan banyak kitab-kitab karangan beliau yang lainnya. Termasuk kitab yang ada di hadapan kita ini, Prinsip Usul Da'wati Salafiyah. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Untuk mempersingkat waktu, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita langsung masuk kepada mukaddimah beliau rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membacakan mukaddimah yang merupakan khutbatul hajah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya di majelis-majelis mereka alaihi salatu wassalam wa ridwanullah alaihim, beliau menyatakan amma ba'd faqad qamatid da'watu salafiyatu ala ba'dil usul wallati bayanat biha ma 'adaha min al-firaqin naqiba 'anil siratil mustaqim. Sungguh telah tegak dakwah salafiyah di atas usul-usul, prinsip-prinsip, asas-asas yang membedakan mereka dari firqa-firqa yang tersesat, dari firqa-firqa yang terjungkir balik dari siratal mustaqim. Walaqad da'ani li jam'iha amrani zahiran. Maka mengajak aku untuk mengumpulkan dari prinsip-prinsip tersebut dengan dua hal. Dua hal yang menopang, memotivasi beliau untuk mengumpulkan usul-usul, prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama kata beliau, ma ra'aituhu wa ra'ahu ghairi min ta'alluqi ba'dil jama'atil islamiyyah al-hizbiyyah al-ba'ida 'an manhaj as-salafi bihadha al-ismi at-tahir asy-syarif aw ma 'adda ila ma'nahu min al-intisabi ila as-salafis salih ridwanullah 'alaihi ridwanullah ta'ala 'alaihim ajma'in alladziina qala fihim an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Yaitu apa yang aku lihat dan yang disaksikan oleh selainku dari sebagian jamaah-jamaah Islamiyah Hizbiyah, jamaah-jamaah bid'iyah yang jauh dari manhaj salaf. Mereka menggunakan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama yang mulia, yang suci ini. Atau bahkan sebagian dari mereka intisab ila salafis salih, menyandarkan diri kepada salafus salih, bahwa mereka adalah dakwah salaf yang mengikuti pendahulu-pendahulu kita yang saleh, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Nah, mereka menyandarkan diri sebagai dakwah salafiyah. Lalu juga menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Naam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yakni Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi emas. Manusia yang terbaik yang berada di atas dinul Islam ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyandarkan diri kepada mereka. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, fa akhadtu hadhil jama'atil hizbiyyah tusdir kutubaha wa rasailaha bi ismi salaf wa ahli sunnah wa hum bi hadzal amali yadussuna summa fil asal wa yakhtafuna wara'a hadzal laqab litalbis wa tadlil. Naam. Lalu jamaah-jamaah hizbiyah ini tadi bahkan mengeluarkan kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya dengan nama salaf ahlus sunnah, dalam keadaan mereka menyandang nama ini, mereka mengotori dengan cara-cara dakwah mereka, dengan cara-cara hizbiyah bid'iyah mereka, meracuni madu yang murni sehingga menjadi rusak kemurnian madu tersebut. Dan mereka bersembunyi di balik intisab, di balik penyandaran lakob tersebut, untuk membuat talbis dan tadlil, pengkaburan syubhat kepada umat, apalagi khususnya kepada ahlus sunnah. Naam, terjadi pengkaburan terhadap mereka. Wa kam wallah fi hadhihi al-kutub wal rasail min mubayanatin lil manhaj as-salafi wa nusratin li madhhabil khuluf wal firaqid dhalla kal khawarij wal mu'tazilah was-sufiyyah. Naam, padahal berapa banyak dari kitab-kitab ini, ikhwani fiddin azzakumullah, dari risalah-risalah ini tersebut sangat jauh dari manhaj salaf, bahkan membela madhab-madhab mutaakhirin, firqo-firqo yang sesat seperti Khawarij, Mu'tazila dan Sufiyah. Nah, ini kenyataan ikhwani fiddin azzakumullah. Subhanallah. Kita contohkan apa yang diinginkan oleh beliau di sini, apa yang dijelaskan oleh beliau di sini, maka alangkah benarnya dan kenyataan yang terjadi memang demikian. Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi yang menamakan diri Al-Athari, di kitab-kitab mereka menulis tulisan-tulisan usul dakwah salafiyah, dakwah salafiyah. Nah, manhaj salafi. Pada hakikatnya mereka membela Khawarij. Na'udzubillah. Nah, selalu demikian. Ahlul bid'ah yang mengatasnamakan diri sebagai ahlus sunnah selalu membela hizbiyun dan menggembosi, merendahkan ulama-ulama salafi ahlus sunnah yang hak. Nah, demikian keberadaan Abul Hasan Al-Halabi, demikian keberadaan Ali Hasan, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi, demikian pula Ibrahim Ar-Rahili. Naam, di Madinah. Demikian pula di zaman-zaman sekarang, akhir-akhir fitnah ini, masyayikhul Yaman. Naam, mulai. Ketika mereka mulai menjauh selangkah dari sunnah. Sebagaimana pada kita akan sebutkan pada prinsip dari 10 prinsip yang akan kita jelaskan insyaAllah. Yaitu irtibatul wafiq bi ulama'i sunnah. Adanya hubungan yang erat dengan ulama sunnah. Ketika mereka mulai meninggalkan usul ini, selangkah mulai menjauh dari kibar ulama. Syekh Rabi Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, sebelum meninggal dunia Syekh Ahmad Al-Najmi, Zaid Al-Madkhali, ulama-ulama yang dipuji dan ma'ruf di dalam kegigihan dan keteguhan mereka membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mulai menjauh-menjauh, bahkan menggembosi, mencela. Maka itulah ucapan para ulama kita. Mesti bersamaan dengan itu, dia mendekat kepada bid'ah. Tidaklah meninggalkan satu sunnah, mesti dia jatuh kepada bid'ah, satu bid'ah. Naam. Dan terjadi hal itu, ma'asyirul muslimin. Terjadi pada Abul Hasan. Terjadi pada Ali Hasan. Terjadi pada masyayikhul Yaman. Naam. Mulai kita lihat. Antum lihat di WhatsApp. Syekh Abdul Wahab Al-Wusabi mulai mengadakan daurah di situs Ali Hasan Al-Halabi. Hajuri ketika menyimpang ditahdir oleh ulama mulai bergabung dengan tokoh-tokoh hizbiyah, mubtadi'in. Mulai berkunjung, bertemu dengan Abul Hasan. Nah, memang demikian sunnatullah. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Maka dengan sebab inilah Asy-Syeikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala menyusun dan mengumpulkan usul-usul tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-amru tsani ma qamat bihi hadhihi al-jama'at aw ba'dhuha min at-ta'alluq bi ba'd ahli sunnati wal jama'ati li tahqiqi hadafin mu'ayyanin innama yusilu ilayhi an tariqi hadha ash-shakhs alladhi ta'allaqu bihi wa huwa fil haqiqati bari'un kull al-bara'ati min hadha at-ta'alluq wa likay yakuna al-kalam wadihan fa innani aqul inna jama'at al-ikhwanil muslimin dandanu hawla juhudi syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah fima yusammunahu bil hakimiyah wa abrazu juhuda hadzal imam fi hadhihi al qadaya lidhannihim anna ma fi kalamihi yu'ayyidu batilahum alladhin tawau antau alayhi min takfir ad dawlah wa min thamma jawazul khuruj 'alayha wa kadzabu 'alayhi waftaru wallah famubiquhu min ad-dawlati famawqifuhu min ad-dawlati wadihun la ghabaraf 'alayhi. Perkara yang kedua kata beliau adalah apa yang qamat bihi hadhil jama'at, apa yang tegak pada jamaah-jamaah hizbiyah tersebut atau sebagiannya, yaitu memuji-muji bergantung dengan sebagian ahlu sunnah wal jamaah untuk mewujudkan tujuan mereka yang jelek tadi. Tujuan mereka yang tersembunyi, menyembunyikan racunnya. Nah, memakai nama-nama ahlu sunnah. Memakai nama-nama imam ahlu sunnah. Agar supaya racunnya nanti mudah untuk ditusukkan pada ahlu sunnah. Nah, sehingga terkena racun tersebut. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Padahal ulama ahlu sunnah yang dia sebut itu tadi berlepas diri darinya. Nah, berlepas diri darinya. Subhanallah. Ya, sebagian kenyataan ikhwan fiddin azzakumullah. Misalnya ustaz salafi Sunni di Indonesia ini sangat terkenal, dipuji, disanjung. Nah, yaitu Dzulqarnain Muhammad bin Sanusi yang ma'ruf dan masyhur bagi antum semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada lagi yang masih memujinya atau masih berpegang dengan manhaj Dzulqarnain setelah saya jelaskan dan menyebutkan pada antum ini. Nah, barakallahu fiik. Dan antum akan lihat siapa yang menerapkan usul prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Dzulqarnain atau para ustadz-ustadz kita yang memiliki irtibat, ikatan yang kuat dengan para ulama kibar ahlu sunnah yang dipuji oleh Imam Al-Albani, Ibnu Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Amthal Syekh bin Baz. Amthal Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Hafidahullah. Dan Syekh Muhammad bin Hadi. Naam, mereka adalah ulama-ulama yang dipuji oleh pembesar-pembesar kibar. Bahkan pimpinan ru'asa dari dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah di zaman kita ini. Lalu kemudian Dzulqarnain tidak lagi pernah menyebut-nyebut syekh tersebut setelah syekh itu mentahdir dan memperingatkan salafiyin di Indonesia ini untuk meninggalkan majelisnya, menjauh dari dia, jangan mendengarkan kaset-kasetnya lagi. Nah, Asy-Syekh Rabi mentahdir dia. Demikian pula Syekh Muhammad bin Hadi. Demikian pula Syekh Dr. Abdullah bin Bukhari, Abdullah Al-Bukhari hafizahumullah taala jami'an. Nah, lalu siapa yang mewujudkan manhaj irtibat al-wathiq di ulama sunnah? Nah, Apakah Dzulqarnain atau para ustadz-ustadz kita yang lain yang dekat dengan para masyayikh tersebut? Nah, bahkan melakukan talbis, mencoba untuk kembali kepada Syekh Fauzan, yang Syekh Saleh Fauzan bagi orang-orang yang berakal tentunya tidak mengetahui, belum sampai kepada beliau detail hakikat permasalahan. Bagaimana mungkin Syekh Fauzan dijadikan sebagai hujjah untuk menggugurkan hujjah yang ilmiah dari Syekhana Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan masyayikh yang lain, digugurkan dengan semata-mata Dzulqarnain dekat dengan Syekh Saleh Fauzan? La wallah, demi Allah, ini tidak ilmiah sama sekali. Naam, bukan dalil Ahlu Sunnah wal Jamaah yang seperti ini. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah dalil Kitabullah dan Sunnah Rasulnya dengan ittiba' kepada para ulama, khususnya di zaman-zaman fitnah seperti ini, dalam perkara-perkara fitnah, kembali kepada ulama akabiruhum, dari pembesar-pembesar mereka, al-mutakhassisuna, al-barizuna fil manhaj, yang khusus dan menonjol dalam perkara manhajiyah, dalam perkara da'awiyah. Naam, demikian ma'asyarul muslimin. Namun sebagian mereka masih menyebut-nyebut dan memuji Syekh Rabi, dan lain sebagainya, dalam keadaan dia berkasih sayang dengan Dzulqarnain yang ditahdir oleh Syekh Rabi. Dalam keadaan dia memuji Dzulqarnain yang ditahdir oleh Syekh Rabi. Apakah benar pengakuan dan ucapan dia menyebut-nyebut nama Syekh Rabi? Benar tidak ya ikhwan? Barakallahu fikum. Di sini terjadi talbis, pengkaburan. Naam, orang yang tidak tahu menyangka bahwa dia benar-benar sama dengan Syekh Rabi. Padahal Syekh Rabi bari'um min, berlepas diri dari sikap dia. Naam, dia mengaku ada hubungan dengan masyayikh sunnah. Padahal masyayikh sunnah tadi berlepas diri darinya, jauh dari mereka. Naam, dan menjelekkan, menggembosi para asatidah kita yang sangat dekat dan berkasih sayang dengan para ulama-ulama sunnah ini tadi. Hubungannya sangat dekat. Naam, inilah mereka yang muntabiqun alaihim, sangat cocok atas mereka syair yang sering didendangkan. Naam, oleh orang-orang Arab yang menyatakan kullun wadda'in waslan bilaila wa laila la tuqirru bidaka, semua mengaku-ngaku ada hubungan dengan wanita yang cantik Laila, tetapi si Laila wanita cantik tidak mengakui hubungan tersebut. Ini ikhwani fiddin azakumullah subhan. Ketika sebagian dari kelompok-kelompok hizbiyah atau kelompok-kelompok syubhat, atau individu-individu yang memiliki syubhat, pemikiran yang rancu dan kabur terhadap manhaj ini, mereka menyebut-nyebut nama Ahlus Sunnah, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah. Naam, maka dalam keadaan Ahlus Sunnah berlepas diri dari sikapnya, maka ini menjadi sebab yang kedua untuk kemudian Asy-Syaikh Abdul Salam Barjas rahimahullah mengumpulkan, menjelaskan usul-usul tersebut agar terbedakan mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan usul-usul tadi dari selain mereka, dari firqah-firqah hizbiyah, dari firqah-firqah bid'iyah, dari ahlus syubhat was syahawat, terpisahkan dan terbedakan dari mereka. Naam. Di sini beliau mencontohkan dari alasan yang kedua tadi. Naam, jamaah ikhwanul muslimin itu selalu mendendangkan, memuji juhud Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Naam, mereka puji-puji Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah ulama ahlus sunnah. Naam, yang membesarkan dakwah salafiyah ini. Naam, mereka memuji-muji juhudnya Syekh Muhammad bin Ibrahim terhadap apa yang mereka inginkan dari tauhid hakimiyah. Naam, sehingga mengesankan bahwa Syekh Muhammad Ibrahim mendukung pemikiran mereka di dalam mewujudkan tauhid hakimiyah yang bid'ah. Naam, tauhid yang keempat hakimiyah yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah bid'iyah, bid'ah yang tidak memiliki pendahulu dari salaf. Naam, padahal Syekh Muhammad bin Ibrahim berlepas diri dari apa yang mereka inginkan. Naam, mereka mendustakan, membuat-buat kedustaan atas nama beliau rahimahullah. Naam, la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, lanjut beliau menyatakan, a'udu fa aqul, maka saya kembali mengucapkan, lamma ra'aitu hadzal amal al-mushil min hadhihi al-jama'at athara 'ala ba'd shababina wa khada'ahum bimithli hadhihi ash-shi'arat ahbabtu an adhkura usulan lid-da'wati as-salafiyyah biha yatamayyazu ahlul haqqi min ghairihim yatamayyazu as-salafiyyu haqqan min al-mudda'i al-kadhib. Ketika aku melihat amalan yang berbahaya itu tadi. Naam, dari jamaah-jamaah tersebut yang dapat mempengaruhi para pemuda-pemuda kaum muslimin, bahkan pemuda-pemuda salafiyin ahlus sunnah, membuat tipu daya kepada mereka dengan syiar-syiar tersebut. Maka aku ingin menyebutkan usul-usul dakwah salafiyah yang dengannya akan terpisahkan ahlul haq dari selain mereka, yang dengannya terpisahkan salafi yang hak dari salafi yang kadzib, yang dusta sekedar mengaku sebagai salafi. Naam, maka secara singkat kita langsung menyebutkan poin-poin tersebut dari 10 usul yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Usul yang pertama, al-aslul awal adalah al-ihtimamu wal-inayatu bitolab al-ilmi syar'i wa-tafakuh fid-din. Usul yang pertama merupakan usul-usul ahlus sunnah adalah bersungguh-sungguh dan perhatian dengan menuntut ilmu yang syar'i dan bertafakku fiddin. Naam, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Fi hina anna kathiran minal jama'at al-islamiyya al-yawm munfalitatun anil ilmi syar'i wa fi hin anna kathiran min atba'i tilkal jama'at munfalitun anil ilmi syar'i فَإِنَّ الدَّعْوَةَ السَّلَفِيَّةَ تُوَلِّي طَلَبَ الْعِلْمِ الشَّرْعِي أَهَمِّيَّةً كَبِيرَةً إِذْ هُوَ الرَّقِيزَةُ وَالْأَسَاسُ الْمَتِينُ الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِ الْحَيَاةُ فَبِنَاءُ الْفَرْضِ وَبِنَاءُ الْمُجْتَمَعِ لَا يَقُومَانِ وَلَا يَصْلُحَانِ إِلَّا بِالْعِلْمِ الشَّرْعِي وَلِذَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل Faqala azza wa jal, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin. Ketika banyaknya jamaah-jamaah Islamiyah pada hari ini yang terpeleset, yang menjauh dari ilmu syar'i. Naam. Jauh dari ilmu yang syar'i. Dan ketika banyaknya pengikut-pengikut dari jamaah-jamaah tersebut juga terpeleset dan menjauh dari ilmu yang syar'i, maka tentunya dakwah salafiyah bertanggung jawab. Naam, terhadap para penuntut ilmu yang syar'i untuk memberi perhatian dan semangat yang besar atas mereka semua terhadap ilmu yang syar'i yang hak ini, yang merupakan rokiza wal asas, merupakan markaz dan pondasi asas yang kokoh, yang tegak dengannya kehidupan ini. Naam, artinya ikhwani fiddin azzakumullah, tidak akan mungkin hidup tegak suatu pribadi, keluarga, masyarakat, wilayah, negara, tidak akan mungkin bisa tegak kecuali dengan ilmu yang syar'i. Itulah yang mendatangkan kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terlebih dahulu berilmu sebelum berucap dan beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Berilmulah terlebih dahulu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat la ilaha illallah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa kaum mukminin. Yakni berilmu terlebih dahulu lalu kemudian beramal dengan memohon ampun atas dosa-dosa. Naam. Dan ma'ruf bagi kita semua, Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya meletakkan bab khusus al-ilmu qabla al-qawli wal amal, lalu kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Naam. Wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayatal usul li'anna subula katsiratun wa kulluha subulun matahatun ila naam kulluha subulun subulu matahat matahat illa sabilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qala Allahu azza wa jal wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dalam suratul An'am ayat 153. Maka ketahuilah kami meletakkan ilmu, perhatian dengan ilmu, mengawali dari usul-usul yang akan kami sebutkan. Naam, disebabkan karena subul katsirah, yaitu jalan-jalan yang terlalu banyak. Semuanya jalan-jalan itu matahat, yaitu jalan-jalan yang membingungkan. Naam, memberi kebingungan dan kebimbangan pada umatul Islam, bahkan pada orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahlu sunnah, bingung. Karena jalan itu sudah terlalu banyak, berbilang. Naam. Kecuali yang tidak membingungkan adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul An'am 153, "Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Bahwa inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan yang banyak-banyak ini tadi. Naam, yang akan memecah belah kalian, yang akan menjatuhkan dan membinasakan kalian, menggelincirkan kalian dari siratal mustaqim ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Nah, maka jalan yang benar, dakwah yang benar di dalam syariatul Islam ini adalah hanya satu jalan. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh para sahabat-sahabatnya, diwarisi oleh tabi'in, tabi'at tabi'in, tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnah yang mendapatkan petunjuk di dalam perjalanan hidup mereka, dalam perjalanan dakwah mereka. Inilah satu-satunya jalan yang hak. Adapun jalan-jalan yang lain adalah jalan yang membingungkan, yang menyesatkan dan membinasakan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada jalan-jalan yang banyak itu, likulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Pada jalan itu pasti ada syaitan yang menyeru dan memanggil-manggil padanya agar orang yang berada di atas siratal mustaqim tergelincir jatuh. Naam. Dengan slogan-slogan syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Naam, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tidak ada jalan wala sabil ila suluki sabili sunnah illa bil ilmi allati yakshiful haqa'iq wa yuniru at-tariq. Tidak ada jalan untuk menempuh jalannya sunnah kecuali dengan ilmu yang menyingkap hakikat, yang menyinari jalan tersebut sehingga menjadi jelas bagi orang-orang yang mengetahuinya, yang berilmu dengannya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. "Ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Saya berdakwah di jalanku yang lurus ini di atas ilmu basirah. Saya dan orang-orang yang mengaku mengikutiku harus berjalan di atas ilmu, berdakwah di atas basirah. Naam, demikian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, yakni di atas burhan dan hujjah, di atas bukti dan hujjah yang kuat. Naam, itulah ilmu yang bermanfaat. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, tolong diingatkan kalau waktu sudah cukup, tolong diingatkan, karena biasanya keenakan menjelaskan, berbicara, lupa dengan waktu. Nah, sudah masuk waktu? Sudah? Belum? Baik. Lagi berapa menit? Ini benar ya? Nah, cepat 10 menit. Baik, sampai jam berapa? 6:30. Berarti 15 menit lagi. Lebih. Kalau ini cepat 10 menit, berarti kurang lebih 20 menit lagi. Iya. Nah. Jazakumullah khairan. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "An-nasu ila ta'allum al-'ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasy-syarab, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasy-syarab fil yawmi marratan aw marratayn, wa hajatuhu ila al-'ilm bi'adadi anfasihi." Manusia, kata Imam Ahmad, membutuhkan ilmu itu melebihi daripada butuhnya terhadap makanan dan minumannya. Karena seseorang butuh kepada makanan dan minuman dalam setiap harinya sekali atau dua kali. Naam. Adapun kebutuhannya terhadap ilmu, bi'adadi anfasihi, sejumlah keluar masuknya nafasnya. Maka setiap itu pula dia butuh dengan ilmu. Subhanallah. Ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salihin. pada juz kedua halaman 470 cetakan Darul Kitab Al-Arabi Beirut. Naam. Lanjut penulis menjelaskan rahimahullah, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna talibal ilmi qisman. Perlu diketahui bahwa penuntut ilmu terbagi menjadi dua. Fardun ala kulli ahad. Ilmu yang wajib atas setiap individu muslim. Dan yang kedua, fardu kifayatin. Ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Semua insyaAllah sudah faham. Iya. Naam. Apa fardu kifayah? Naam. Barakallahu fiik. Kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang menegakkannya, maka gugur dari sebagian yang lainnya. Naam. Itu namanya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukan biar seorang pun, maka semuanya berdosa. Semua yang ada di tempat tersebut berdosa. Nah, kalau ada yang mewakilinya, maka cukup melepaskan dosa dari yang lainnya. Walhamdulillah. Mudah-mudahan, nah, di tempat ini, nah, sudah ada yang mewakili penuntut-penuntut ilmu sehingga menggugurkan dari yang lainnya, yaitu ilmu yang bersifat fardu kifayah. Adapun yang bersifat fardu ain, maka tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Dia harus belajar, harus menuntut ilmu. Kalau tidak, maka dia berdosa. Naam. Maka beliau menjelaskan, amal awal, adapun yang pertama, yang sifatnya fardu ain atas setiap individu, fahuwa alladhi yaqulu fihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kama fil usulith thalathah. Adalah apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah. Semua insyaAllah salafiyin tahu dan kenal kitab ini. Bahkan mungkin banyak yang hafalkan matannya. Banyak yang sudah menghafalkannya. Naam. Barakallahu fikum. Bukan saja yang dari pondok pun yang belum mondok, banyak yang menghafalkan kitab Al-Usulul Thalathah ini. Berkata beliau dalam kitab Usulul Thalatha, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Naam. Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selalu mengawali kitabnya dengan doa kepada para penuntut ilmu. Rahimakallah, rahimakallah, waffaqakallah. Semoga Allah memberi taufik kepadamu. Naam, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hafizahullah, bahwa menunjukkan di sini perhatian dan kesungguhan kasih sayang beliau terhadap para penuntut ilmu melebihi kasih sayang seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Naam, subhanallah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala selalu mengawali kitabnya dengan doa terhadap kita semua para pendengar, terhadap para penuntut ilmu. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, berilmulah, semoga Allah merahmatimu. Bahwasanya wajib atas kita semua mempelajari empat masail, empat masalah. Yang pertama, al-ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabinya, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Naam. Demikian ucapan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan ilmu tersebut fardu ain, yaitu mengenal Allah dengan tiga jenis tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Yang intinya adalah tauhid uluhiyah atau ubudiyah dengan asma wa sifat. Adapun rububiyah, maka semua sekalipun musyrikin, kafirin mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Maka alangkah kelirunya dakwah jamaatut tabligh yang selalu mendakwakan dengan tauhid rububiyah, yang tidak membedakan diri mereka dengan musyrikin terdahulu dan kafirin. Karena dakwah musyrikin mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Padahal dakwah Rasulullah adalah dakwah tauhid uluhiyah ubudiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, inilah ilmu yang fardu ain yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Wa qad bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah, sungguh Imam Ahmad menjelaskan, semoga Allah merahmati beliau, apa yang wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Faqal, lalu Imam Ahmad berkata, yajibu an yatluba minal ilm ma yaqumu bihi dinuhu. Qila lahu mithlu ayyi shay'in? Qala alladhi la yas'ahu jahluhu salatuhu wa siyamuhu. Naam, ila akhiri wa nahwi dhalik. Imam Ahmad naam pernah menjelaskan apa yang wajib atas setiap muslim mempelajarinya. Beliau menyatakan wajib setiap muslim mempelajari ilmu yang bisa menegakkan agamanya. Maka ditanya beliau, seperti apa ya Imam Ahmad, Abu Abdullah? Beliau menjawab, alladzi la yasa'uhu jahluhu, yaitu yang tidak boleh dia jahil dengannya. Tidak boleh dia jahil dengannya, seperti sholatnya, puasanya, dan selainnya. Nah, rukun-rukun Islam, syahadatain, tidak bisa tegak agama ini melainkan dengan dua syahadat. Maka wajib berilmu dengannya. Tidak bisa seorang hamba ini menegakkan agamanya, sholatnya, melainkan dengan mempelajari tentang sholat. Tidak bisa dia menegakkan puasanya, melainkan dia berilmu tentang puasa. Zakatnya juga demikian. Hajinya juga demikian. Nah, ini batasan ilmu yang sifatnya fardu ain. Maka kata beliau rahimahullah, falladhi yajibu alal insan, yakni penulis Abdul Salam Barjas rahimahullah, wajib atas setiap insan an ya'mala bihi, untuk beramal dengan ilmu tersebut, ka usulul iman, seperti prinsip-prinsip iman, wa syara'il Islam, syariat-syariat Islam, wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan apa-apa yang wajib untuk menjauhinya dari yang haram-haram. 6. Dan apa yang dibolehkan baginya, au ma yahtaju ilaihi fil muamalat, atau apa yang dibutuhkan oleh dia dalam bermuamalah setiap hari. Dan selainnya, yajibu an yakunal insanu aliman bihi, wajib manusia itu untuk berilmu dengannya. 6. Kalau pedagang dalam muamalah perdagangannya, karena dia berdagang dengan perdagangannya tersebut, bisakah dia terlepas dari syubhat atau terjatuh dari yang haram melainkan dia berilmu tentang perdagangan tersebut, mana yang halal, mana yang haram. Berarti wajib fardu ain atasnya untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dia tempuh, yang haram dia tinggalkan. Nah, maka ini fardu ain bagi dirinya. Wa su'alu ahli al-ilm min al-ilm, faman sa'ala ahli al-ilm faqad istanara li dinihi wa fa'ala ma yajibu alayhi. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, fas'alu ahli al-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur. Fa hadha huwa talab al-ilm alladhi huwa faridatun 'ala kulli ahad. Bertanya tentang ilmu, bertanya kepada ahli ilm. Nah, ini termasuk jalan keluar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang tidak mengetahui tentang suatu amalan yang sedang dia lakukan. Maka dia bertanya kepada penuntut ilmu. Nah, ini seperti para pedagang, para petani, nah, para pebisnis, dan lain sebagainya. Apakah juga wajib ain untuk belajar ilmu? Naam. Tidak punya waktu. Caranya banyak bertanya kepada ulama, banyak bertanya kepada asatidah, para ustaz, tentang perdaganganmu tersebut. Apakah boleh demikian-demikian? Maka itulah namanya salah satu bentuk talabul ilm, bentuk menuntut ilmu, yaitu bertanya. Naam. bertanya kepada ahli ilm, maka lepaslah kewajiban dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahladzikir, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Naam, tanyakan apa? Bil bayyinati waz-zubur, yaitu dalil-dalil, keterangan-keterangan ilmunya. Tanyakan. Naam, maka inilah ilmu yang sifatnya fardu ain. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fardu kifayah minal ilm, fahuwa ma duna dzalik, yaitu yang di bawahnya dari fardu ain. Wal ishtighalu bihi afdalu min al ishtighal bi qurbat nawafil al ibadat ala sahih min aqwali ahli al ilm. Coba kita lihat, menyibukkan diri dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu lebih afdal daripada salat-salat sunnah, apa, ibadah-ibadah sunnah nawafil. Ini pendapat yang sahih dari kalangan para ulama. Lebih afdal daripada salat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, mustahab. Yaitu menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Naam. Ini ucapan yang sahih dari kalangan ahli ilm. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihad wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu lebih afdal daripada jihad dan selain jihad yang bersifat tatawwu', yang bersifat sunnah. Naam, bagaimana dengan ilmu yang fardu ain? Bagaimana keutamaannya? Fasubhanallah. Naam. Baik. Apa contohnya ilmu yang sifatnya fardu kifayah? Naam. Siapa yang bisa memberikan contoh ilmu yang sifatnya fardu kifayah misalnya? Naam. Hah? Fadal, salah satu dari antum. Barakallahu fikum. Misalnya menyelenggarakan jenazah. Nah, fardu kifayah cukup kalau sudah ada yang menyelenggarakan jenazah di negeri tersebut, maka melepaskan dosa dari yang lainnya. Sekalipun yang lainnya tidak mempelajari tentang sholat jenazah, tata cara sholat jenazah. Nah, ini namanya fardu kifayah. Nah, begitu juga mengajarkan ilmu fiqhi. Nah, ya, fiqih jual beli misalnya. Ya, nah, kalau sudah ada yang menjalankan di negeri tersebut, maka melepaskan dosa dari yang lainnya. Yang lain tinggal bertanya. Nah, untuk mengamalkan, membenarkan aktivitas perdagangannya. Nah, selain daripada fardu ain yang telah disebutkan tadi, maka sifatnya fardu kifayah dan itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Waktu telah masuk. Nah, kita cukupkan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada ba'da salatil maghrib insyaallah. Naam, pada usul yang kedua. Jadi saya mempersingkat di sini, saya tidak bacakan semua keterangan penulis rahimahullah karena waktu yang singkat. Naam. Mudah-mudahan kita dapat menyebutkan dari 10 usul yang disampaikan oleh beliau rahimahullah sampai di akhir majelis kita nanti. Naam. besok. Naam, qobla al-asr. Iya. Kemudian ba'dal asr insyaallah sebagaimana yang saya dengarkan tadi tanya jawab. Naam. Maka kita cukupkan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.